Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, para penuntut ilmu yang semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk berada di atas semangat belajar, berada di atas kebenaran, ya, berusaha untuk istiqomah untuk mempelajari disiplin-disiplin ilmu dalam agama kita, ya, belajar fikih, belajar hadis, belajar sirah nabi, belajar tema akidah, ya, tafsir dan yang lainnya. Dan pada kesempatan kali ini di hari Kamis kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan ini adalah, atau waktu luang ini juga adalah salah satu dari bagian nikmat yang banyak kaum muslimin melalaikannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Dua nikmat yang ternyata banyak sekali manusia yang terlalai dengan dua nikmat tersebut, alias tidak bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, tidak bisa menggunakannya dengan hal-hal yang berisi, dengan hal-hal yang berfaedah ukhrawi maupun duniawi, ya, tapi terlebih adalah perkara ukhrawi, perkara diniyah, perkara agama. Namun banyak orang yang melalaikannya, terkadang baru sadar, terkadang baru tahu pentingnya perkara-perkara agama ketika mereka sudah ketika sudah sakit atau ketika sudah sangat, ya, tidak ada kesempatan lagi untuk belajar dengan maksimal, yaitu ketika sudah sangat sibuk, ya. Dua nikmat ini apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, yaitu dua nikmat yang banyak orang lalai dari dua nikmat ini, yaitu as-sihhatu wal farag, waktu sehat, masa sehat, dan waktu luang, ya, ketika masih ada kesempatan. Maka ketika kita masih punya dua nikmat yang besar ini, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga waktu-waktu yang kita habiskan itu dalam kebaikan, kelak ketika ditanya oleh Allah SWT, kita bisa menjawabnya dengan baik. Saya habiskan waktu ini untuk belajar agama, untuk tahsin, untuk menghafal Quran, untuk belajar hadis, untuk belajar akidah dan yang lainnya, sehingga telah lepaslah tanggungan dari dua pundak kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Kamis seperti biasa kita lanjutkan pembahasan, ya, kitab Syarh Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala, salah satu dari ulama senior muridnya Imam Syafi'i ketika beliau di Mesir, ya. Selain Ar-Rabi, Imam Ar-Rabi Al-Muradi, ya, Al-Imamul Muzani, Al-Buwaiti dan yang lainnya, ya, salah satu yang termasuk murid yang paling, ya, senior dan rajin menuliskan, ya, pendapat-pendapat fikihnya Imam Syafi'i dalam madhabnya yang jadid, madhab yang baru, terutama dalam sisi fikih, juga termasuk yang sangat peduli dengan mengutip, ya, ideologi, sisi ideologi dan keyakinan Al-Imam Syafi'i sebagai gurunya dan para ulama salaf yang lainnya yang kemudian beliau himpun dalam buku beliau Syarh Sunnah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan baca salah satu potongan, ya, matan di akhir, ya, ini sudah mulai akhir-akhir pembahasan di buku beliau. Langsung saja beliau mengatakan, hadhihi maqalatun wa af'alun istama'a 'alayha al-madun al-awwalun. Ya, beliau mengatakan, hadhihi maqalatun wa af'alun istama'a 'alayha al-madun al-awwalun min a'immatil huda. Statement-statement ini, atau perkataan-perkataan ini, dan perbuatan-perbuatan ini, atau keyakinan dan amalan-amalan ini, semua adalah yang disepakati, ya, oleh para pendahulu dari pemimpin-pemimpin huda, pemimpin-pemimpin hidayah. Maksudnya adalah, apa yang beliau nukil, ya, dalam buku yang kita baca tadi, ya, kita baca dari awal, tentang masalah iman, tentang masalah takdir, tentang masalah, ya, menyikapi pemimpin, tentang masalah, ya, sebelumnya surga dan neraka yang dibahas, ya, tema-tema yang kita bahas sebelumnya, Itu semua ya adalah statement-statement, perkataan-perkataan, keyakinan-keyakinan, juga amalan-amalan yang disepakati, ya, yang dipegang atau yang dikumpulkan dari para pendahulunya, itu para ulama salaf sebelumnya, a'immatul huda, itu para sahabat dan orang-orang setelahnya. Ya. Wa bi taufiqillah i'tasama biha tabi'una qudwatan wa ridan. Dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, generasi setelahnya, yaitu setelah para mereka, para sahabatnya, mereka mengikuti dan berpegang teguh dengannya. Ini para sahabat, para pemimpin-pemimpin, apa ulama yang dari mereka diambil statement tentang masalah ideologi, masalah akidah, bagaimana sikap mereka, perbuatan mereka. Kemudian apa? Diikuti oleh orang-orang setelahnya. Orang-orang setelahnya berpegang teguh dengan apa yang diyakini oleh pendahulunya. Ya. Kedua dan waridon dengan apa namanya peneladanan dan penuh keriduan. Wajana buttakan lufi ma kufu dan mereka menjauhi sikap takalluf, itu berlebih-lebihan, ya, melampaui batas dari apa-apa yang mereka para pendahulu, yaitu para sahabat, berhenti dalam hal itu. Jadi maksudnya yang mengikuti para sahabat itu mereka berhenti dan diam sebagaimana para sahabat berhenti dan diam. Alias maksudnya mencukupkan dengan apa yang mereka ambil. Nanti akan ada penjelasan lebihnya. Jadi para sahabat dulu bagaimana, berhenti di sisi mana, diam dalam hal apa, disitulah kita juga berhenti. Tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh kemudian berinovasi baru. Ya. Fasad dadu atau fasud didu bi'aunillahi wa wuffiqu. Nah, karena sebab mengikuti para sahabat tadi, kita berhenti dan kita tidak melampaui batas dengan apa yang mereka berhenti dalam titik itu, maka orang-orang yang demikian yang mengikuti mereka, suddidu bi'aunillahi wa wuffiqu. Mereka suddidu bi'aunillahi wa wuffiqu. Mereka diarahkan oleh Allah mendapatkan kebenaran. As-sadat. As-sadat itu isabatul haq. Sadat itu maksudnya seseorang menjadi bisa mendapati kebenaran. Suddidu, ya, fi'il mabni lil majhul. Ya, mereka akhirnya diberikan, diarahkan kepada kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala bi'aunillah, dengan pertolongan Allah, wa wuffiqu. Mereka pun akhirnya juga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meniti di jalan yang lurus. Lam yarghabu 'anil ittiba' fayaqsuru atau fayuqassiru wa lam yujawizuhu tazayyudan. Wa lam yujawizuhu tazayyudan fay'tadu. Mereka orang-orang, ya, yang mengikuti para sahabat ini, mereka, ya, tidak membenci, ya, atau mereka tidak kemudian dikatakan membenci untuk beritiba, yaitu mengikuti jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya. Fayaqsuru atau fayuqassiru, dan akhirnya dikatakan mereka sebagai orang-orang yang lalai. Maksudnya para sahabat dan para pengikutnya ini, ya, mereka bukanlah orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran nabinya. Sehingga kalau sampai tidak mau mengikuti, maka dikatakan mereka mukassirun, yaitu orang-orang yang lalai untuk mengikuti. Jadi mereka bukan orang yang disifati demikian. Sebagaimana walam yujawizuhu tazayyudan fay'tadu. Ya. Juga mereka bukan orang yang kemudian, ya, melampaui batas. Mereka merasa cukup dan tidak menambah-nambahi. Ya. Merasa cukup, tidak melampaui batas, dan juga tidak menambah-nambahi. Sehingga justru juga, ya, akan terjebol dalam kesesatan. Jadi bukan ifrat, juga bukan tafriq. Ya. Bukan kemudian berlembek-lembek sehingga tidak mau ngikutin, bermalas-malas tidak mau meneladani, juga tidak meneladani berlebihan sehingga melampaui batas. Yaitu apa? Moderat, tengah-tengah. Ya. Wasatiyah, yaitu moderat, tengah-tengah, tidak lembek banget juga enggak, keras banget juga tidak. Ya. Tidak banyak yang ditinggalkan, juga tidak mengambil berlebihan, tapi tengah-tengah. Fa nahnu billahi wasikun wa alaihi mutawakkilun, ya. Dan kami, ya, berpercaya kepada Allah, bertawakal kepadanya, wa ilaihi fittiba'i atharihim radibun, dan serta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti jejak-jejak akidah para ulama salaf terdahulu, yaitu para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Baik. Itu baru kita baca matannya. Kita akan baca penjelasannya di buku ta'liq ala syarhi as-sunnah lil Imamul Muzani, ta'liq atau komentar tentang kitab Syarhus Sunnah oleh Imamul Muzani, komentarnya kita ambil dalam buku yang lain ya, yaitu dari buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr ya, Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr. Nah, beliau mengatakan hadil maqalatun wa af'alun istama'a 'alaiha al-mawdhu'un al-awwalun min a'immatul huda. Potongan perkataan Imamul Muzani, hadhihi maqalat ya, ini adalah keyakinan amalan yang disepakati oleh para ulama salaf terdahulu, oleh para sahabat dan semisalnya. Bayana rahimahullah annahu stakhlasa hadhihi al-aqidah. Ah, di sini dalam poin ini ya, ketika sebelumnya beliau Imam Muzani menjelaskan tentang masalah surga, neraka, masalah takdir, masalah iman, masalah salat di belakang ahlul bid'ah, masalah apa namanya? Pelaku dosa besar, bagaimana masalah asma dan sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah dan seterusnya, semua yang sudah dikutip di awal ya. Kemudian di akhir beliau mengatakan ini adalah apa? Statement-statement dan perbuatan yang diambil dari para ulama ya, yang memegang hidayah, yaitu para sahabat dan yang setelahnya. Nah, di sini maksudnya bagaimana? Syekh Abdul Razak mengatakan annahu stakhlasa hadzal aqidah mimma ya'taqadahu wa sara 'alaihi al-awwalun. Maksudnya di sini Al-Imamul Muzani, kata Syekh Abdul Razak, beliau menjelaskan yaitu Al-Imamul Muzani menghimpun dan mengumpulkan apa yang beliau tulis di dalam kitab beliau ini Syarhus Sunnah, yaitu beliau rangkum dari akidah yang diyakini oleh dan yang diyakini dan yang mereka berjalan di atas akidah ini dari kalangan orang-orang terdahulu, yaitu dari kalangan sahabat yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Kenapa dikatakan para sahabat di annahum khairul quruni, li annahum khairul quruni kama akhbaran Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka, para sahabat ini adalah orang-orang yang hidup di masa emas, masa terbaik, sebaik-baik dekade, sebaik-baik masa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik orang adalah yang berada di masaku, kemudian pada masa setelahnya dan masa setelahnya. Ya. Nah, tiga generasi yaitu para sahabat, kemudian setelah dari mereka tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi tentunya dari tiga generasi tadi adalah para sahabat yang paling afdol, karena mereka langsung berguru dengan gurunya para guru, yaitu Nabi SAW dan Rasul Muhammad SAW. Nah, jadi Al-Imamul Muzani beliau berusaha untuk merangkum akidah yang beliau ambil dari guru-guru-gurunya yang mana sampai kepada para sahabat. Dan kenapa diambil dari sahabat itu yang terbaik? Li'anna Allah Ta'ala asna 'ala imanihim, karena Allah SWT sudah memuji ya, mentazkiyah, memuji, memuliakan para sahabat atas keimanan mereka. Bahkan keimanan mereka itu menjadi percontohan untuk umat-umat yang lain. Ya. Sebagaimana Allah katakan di surat ya, di salah satu ayat dalam Al-Qur'an ketika Allah menjelaskan tentang ahlul kitab. Ya. Allah mengatakan fa in amanu bimithli amantum bihi faqad ihtadaw. Allah mengatakan andai saja mereka yaitu ahlul kitab itu beriman seperti berimannya kalian, bimithli amantum bihi faqad ihtadaw, mereka sungguh telah mendapatkan petunjuk. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sedang membicarakan ahlul kitab. Ahlul kitab itu andai saja mereka beriman, bisa beriman sebagaimana kalian para sahabat beriman, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sedang menjadikan para sahabat sebagai percontohan dan teladan bagi orang-orang ahlul kitab. Kalau ahlul kitab mereka bisa beriman sebagaimana imannya sahabat, maka mereka akan menjadi baik. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi umat setelahnya atau manusia-manusia yang datang setelahnya. Kalau kita ingin ya iman kita menjadi iman yang istimewa, yang baik, maka berimanlah sebagaimana berimannya para sahabat. Ai bimithli imanis sahabah faqad hasaltum fa hasalat lahumul hidayah. Jika mereka orang ya, para Yahudi itu dan ahlul kitab secara umum, mereka beriman sebagaimana imannya para sahabat, maka sungguh telah mereka telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya yang sangat ditegaskan oleh para ulama dalam masalah ideologi, dalam masalah akidah adalah merujuk kepada akidahnya para sahabat dan orang-orang yang datang setelahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan baru ulama-ulama setelahnya yang diakui keilmuannya dan kelurusan ya ideologinya. Kemudian poin selanjutnya, Al-Imam Al-Muzani mengatakan wa bi taufiqillah ya'tasama biha tabi'un qudwatan wa ridha. Kemudian setelahnya, dengan mendapatkan taufik dari Allah, kemudian orang-orang yang datang setelahnya, setelah sahabat, mereka berpegang teguh dengan apa yang diyakini sahabat, ya, menjadikan sahabat, ya, sebagai kuduah, sebagai teladan, dan mereka pun juga ridho dengan mengikuti ideologi yang dibawa oleh para sahabat. Maknanya apa di sini? Atau potongan kalimat ini, Syekh Abdul Razak menjelaskan, fattabi'una lahum bi ihsan tamassaku bihadhil aqidah iktida'an biman salafahum minas sahaba al-muhtadin. Jadi orang-orang yang setelahnya, yang datang setelah sahabat, ya, mereka mengikuti, mereka meneladani mereka bi ihsan, ya, dengan keteladanan yang baik. Tamassaku bihadhil aqidah. Orang-orang yang datang setelah sahabat, mereka berpegang teguh dengan akidah yang dibawa oleh para sahabat tadi. Iktida'an biman salafahum. Itu mereka apa? Dengan meneladani dan mengikuti dengan orang-orang yang telah mendahului mereka. Minas sahabati al-muhtadin. Dari kalangan para sahabat yang telah dikatakan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waradu biha. Dan orang-orang yang datang setelah sahabat ini mereka ridho dengan akidah yang mereka ambil dari guru-guru mereka, yaitu para sahabat. Wan syarahat suduruhum laha. Dan hati-hati mereka, dada-dada mereka, yaitu para tabi'in, para pengikutnya, mereka hatinya menjadi lapang. Ya, tidak ada kesempitan ketika mengikuti apa yang telah mereka ambil dari guru-guru mereka. Ideologi yang mereka ambil. Ya, pelajaran-pelajaran baik juga selain ideologi juga dari sisi fikih, dari sisi metode bagaimana beragama, dari sisi akhlak. Mereka menerimanya dengan baik. Wa talaqaw habitaslimi wal qabul. Mereka mengambilnya dengan, ya, menerimanya dengan penuh penerimaan dan tidak menolaknya. Di annahal aqidah allati umirna bil imani biha fil kitab wa sunnah. Kenapa hal tersebut mereka tidak tolak, mereka terima dengan baik? Ya karena memang akidah itulah yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya sebagaimana tadi dalam Al-Qur'an, ya kita disuruh, kita diberikan contoh untuk beriman sebagaimana berimannya sahabat. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihim faqad amantum bihi faqad ihtadaw. Dalam ayat yang lain Allah juga memberikan permisalan bahwa kita disuruh atau kita disuruh melihat bahwa orang-orang terdahulu di kalangan as-sabiqun al-awwalun, kita berikan apa namanya mengambil pelajaran dari ayat itu, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang ditazkiyah dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah At-Taubah misalnya Allah mengatakan was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho dengan apa yang nanti Allah berikan kepada mereka. Nah, bentuk keriduan Allah, Allah mengatakan ridho kepada mereka, ya berarti mereka itulah orang yang paling pantas untuk diteladani dan diikuti. Ya. Bukan orang-orang belakangan yang terkadang membawakan atau menghasilkan pandangan-pandangan baru dalam isi akidah yang kadang nyeleneh, yang pada masa sebelumnya di kalangan sahabat tidak pernah diributkan. Ya. Mereka tidak pernah meributkan itu, tidak pernah terlalu dalam, tapi di masa setelahnya kemudian ribut dan bingung. Nah, maka ketika kita mendapatkan kebingungan itu, tinggal kita nengok di kalangan sahabat gimana mereka berakidah. Itu cara yang benar agar bisa selamat dengan, ya, pemahaman yang baik. Kemudian Al-Imam Al-Muzani mengatakan wajana buttakallu fima kufu. Nah, dan mengikuti para sahabat tadi, ya, mengikuti mereka juga kita mengikuti dalam sisi apa? Jana buttakallu, kita juga menjauhi hal-hal yang berlebihan, yang melampaui batas dalam hal-hal yang para sahabat tadi berdiam atau berhenti. Mereka berhenti dalam hal ini tidak berlebihan, ya kita juga mandek. Sebagaimana orang naik mobil, naik motor, ya, yang ada yang di depannya sebagai pemimpin atau sebagai pemimpin tournya, ya, pemimpinnya berhenti, kita berhenti. Pemimpinnya jalan, kita jalan. Nah, jangan pemimpinnya berhenti, kita jalan nabrak akhirnya. Maka yang kita teladani berhenti, tidak terlalu dalam membicarakan, kita juga berhenti. Tidak boleh kemudian terlalu berlebihan, akhirnya apa? Ya, hulu, ya, sifat hulu, berlebihan. Maknanya apa di sini? Syekh Abdul Razak mengatakan, bayyanal musannif anna ma ja'a fil kitabi wa sunnah fihil kifayah. Jadi penulis, Al-Imam Al-Muzani sedang menjelaskan bahwa, ya, permasalahan-permasalahan yang ada dalam Quran dan Sunnah atau penjelasan yang ada dalam Quran dan Hadis, sebenarnya di dalam keduanya sudah ada kecukupan. Wal gunyah wassalam, ada kecukupan dan juga ada keselamatan. An an natakallaf wa natakharras umuran lam tarid fiha kama huwal hasil inda ahli bidah. Jadi apa yang ada dalam Quran dan hadis itu sudah cukup, ya. Wal gunyah, dan kita tidak butuh lagi yang selainnya. Jadi sudah ada keselamatan, enggak usah kemudian melampaui batas berlebihan dengan mengada-adakan, ya, perkara-perkara yang sejatinya, ya, tidak ada tuntunan dan arahannya dari Quran dan hadis tadi. Wal hasil inda ahli huwa hasil inda ahli bidah. Kalau misalnya berlebihan, melampaui batas, itulah yang terjadi dari atau terjadi pada kalangan orang-orang yang menelurkan, menghasilkan perkara-perkara yang dikatakan sebuah kebid'ahan. Kenapa? Karena mereka tidak mencukupkan dengan Quran dan hadis dan penjelasan para sahabat. Ya, makanya ada satu statement yang bagus dari Ibnu Mas'ud, ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunannya. Beliau Ibnu Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah, teladanilah, tapi jangan berkreasi dalam agama. Sungguh kalian telah dicukupkan, ya. Ibnu Mas'ud sendiri ngomong begitu. Ikutilah, teladanilah. Ya manut aja, ikuti. Jalan-jalan, berhenti-berhenti, belok kanan, belok kiri, semua sudah dicontohkan. Nah, dari sisi teori dan juga praktiknya sudah ada, walaupun nanti memang ada perkara-perkara cabang yang mungkin, ya, belum ada secara sama 100% dengan apa yang ada di masa lampau. Tapi paling tidak, ya, pemikirannya sudah ada. Manhajnya, metodologinya sudah ada, gitu. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ittabi'u, ikutilah, teladanilah, wala tabtadi'u, dan jangan berkreasi dalam masalah agama. Jangan berbuat kebid'ahan, faqad kufitum, karena kalian sudah dicukupkan, gitu. Sudah dicukupkan. Kemudian, karena mengikuti sahabat dengan baik, tidak melampaui batas, berhenti sebagaimana berhentinya sahabat, lanjut sebagaimana lanjutnya sahabat, belok kanan, belok kiri, manut, maka orang yang seperti ini, yang menerapkan hal yang demikian, konsekuensinya apa? Konsekuensinya akan suddidu bi'aunillah wa wufiku. Kata Al-Imam Al-Muzani, orang yang mempraktekkan tadi hal yang disebutkan sebelumnya, maka hasilnya dia akan suddidu bi'aunillahi wa wufiku. Dia akan diarahkan oleh Allah dengan pertolongan Allah kepada kebenaran. Dia akan tahu mana yang benar, mana yang keliru. Dia akan diberikan taufik kepada Allah untuk mengetahui mana jalan yang lurus, mana pemahaman yang benar, mana pemahaman yang lurus. Ya. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani. Maknanya apa? Kata Syekh Abdul Razzaq, ay hazaw bisadadi wa taufik. Yaitu orang yang demikian mempraktekkan apa yang disebutkan sebelumnya, maka mereka akan menghasilkan, mendapatkan as-sadat dan juga taufik. Apa itu sadat? Isabatul haq. Yaitu mereka akan diberikan kebenaran, akan diarahkan kepada kebenaran, mendapatkan taufik dari Allah. Hadza jazaohum li'annahum taharru sadad wa isabatul haq. Inilah balasan bagi mereka karena mereka berusaha untuk memburu dan mencari kebenaran dan mendapati kebenaran tersebut dalam akidah mereka dan juga dalam amalan mereka. Li'annahum lazamu a'immatal huda. Kenapa mereka dapat itu? Ya, karena tadi mereka berusaha mencari yang benar, mendapatkan kebenaran, dan mereka juga senantiasa melazimi atau senantiasa mengikuti para pemimpin-pemimpin hidayah, yaitu para, maksudnya para sahabat yang telah Allah puji dalam Al-Qur'an. Wa tamassaku bil haqqi qadra istita'atihim, dan mereka juga sudah berusaha untuk senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran, ya, sesuai dengan batas kemampuan mereka. Mereka berjihad, ya, melawan diri mereka sendiri untuk mendapatkan petunjuk ini, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah, dan tidaklah seseorang, ya, melawan atau berlebihan dalam agama kecuali dia akan terkalahkan. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka, ya, luruskanlah, dekatkanlah, dan juga berikanlah kabar gembira. Maksudnya di sini adalah disuruh untuk moderat, ya, disuruh untuk tidak terlalu lembek, juga tidak berlebihan. Kemudian di poin selanjutnya, Al-Imam Al-Muzani mengatakan, lam yarghabu anil ittiba' fayaqsuru atau fayuqassiru wa lam yujawizuhu tazayyudan fayatadau. Jadi karakter tipikal orang-orang yang mengikuti para sahabat tadi, ya, karakter orang-orang yang mengikuti, ya, ideologi yang baik, mereka bukanlah orang-orang yang membenci untuk mengikuti. Mereka lah bukan orang-orang yang benci untuk meneladani. Maksudnya meneladani dan mengikuti ini adalah yang meneladani dan mengikuti Quran dan hadis dan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau sampai mereka benci hal itu, ya, tidak meneladani apa yang ada dalam Quran dan hadis, juga apa yang dipraktekkan oleh para sahabat, mereka dikatakan yukassirun, ya, telah lalai. Juga mereka tidak terlalu juga berlebihan, faya'tadu, ya, akhirnya mereka dikatakan telah berlebihan, ghulu. Ya. Fi hadhil jumlah isyarah, Syekh Abdul Razak mengatakan pada kalimat ini ada isyarat ila wasatiyati ahli sunnah wal jamaah. Pada, ya, potongan kalimat ini, kata Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan ini isyarat bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu moderat. Ya. Tidak terlalu sayap ke kiri-kirian, juga ke sayap kanan juga berlebihan, tapi tengah-tengah. Moderat, ya, wasatiyah. Antara ghulu dan jafa, antara ifrat dan tafrit. Tidak terlalu lembek, malas-malasan, juga tidak terlalu keras sehingga menyulitkan, tapi berada di tengah-tengah. Wa dzalika annahum lam yahsul minhum raghbah an ittiba'in nususil wahyain. Kenapa dikatakan mereka wasatiyah? Dikatakan mereka adalah orang yang moderat, ya. Dikatakan mereka adalah yang wasatiyah dan moderat karena ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti para sahabat dan orang-orang soleh setelahnya, mereka bukanlah orang-orang yang membenci untuk mengikuti dan meneladani dua wahyu, yaitu Quran dan hadis. Sehingga mereka dikatakan orang yang lalai. Juga walam yujawizu ma ja'a fihi ma wa ya'tadu bi ziyadah wa hadha yu'addu ghuluwan. Juga mereka bukanlah orang yang melampaui batas, melebihi apa yang ada dalam Quran dan hadis, akhirnya mereka berbuat kezaliman dengan menambah-nambahinya, akhirnya mereka termasuk orang yang ghulu, ekstrim, ya, berlebihan. Jadi tengah-tengah, tetap pakai Quran dan hadis, tapi sesuai pemahaman orang-orang yang sudah disucikan pemahamannya, ya, bukan kemudian melempar Quran dan hadis sebagaimana banyak orang di zaman sekarang, ya, justru mereka kadang lebih mengedepankan pemikiran-pemikiran manusia, anggapan-anggapan manusia, omongan-omongan manusia, tapi ketika, ya, ketika ngomongin tentang Quran dan hadis, apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan nabinya, justru itu yang dilempar ke tembok. Tidak mau diambil, dilempar, justru ngambil Quran, ngambil hadis, ini nanti akan apa namanya membawa kepada kejumudan, membawa kepada kekakuan. Justru Quran yang hadis itu nanti malah membawa ke apa, menjadikan sesuatu tidak harmonis, menjadikan tidak ada toleransi. Ya. Jadi terkadang yang diangkat justru katanya sisi kemanusiaan, sisi hak asasi manusia, sisi sosial gitu. Boleh sebenarnya, ya, membawa sisi sosial, membawa sisi kemanusiaan dan seterusnya. Tapi juga harus dikompromikan, ya. Kecintaan kepada Allah, mengikuti Allah dan Rasulnya itu harus dikedepankan. Bukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di nomor dua kan, nomor tiga kan, dan selainnya. Betapa banyak, ya, dalam praktek-praktek kehidupan, ya, bermasyarakat, justru katanya mereka muslim, ya, mereka mengangkat berlebihan sisi kemanusiaan, sisi toleransi, sisi ini, tapi mereka sendiri tidak toleransi dengan Tuhannya. Ada dia muslim, tapi tidak peduli ketika Allah diduakan misalnya. Ada kesyirikan dan semisalnya. Ya, mereka enggak peduli, tapi lebih mengedepankan perasaan manusia. Ya, banyak, ya. Entah lingkupnya internasional, nasional, ya, daerah, banyak yang demikian. Ya, bahkan di suatu negara itu, ada yang apa namanya sampai membuat tempat khusus di mana di situ, di tempat itu dibuat beberapa tempat ibadah, masjid, ya, masjid, gereja, sinagog digabung jadi satu, di satu negara, ya, internasional. Alasannya mereka apa? Kemudian Quran, Injil, Taurat dijadikan, disejajarkan jadi satu. Alasannya untuk, ya, perdamaian dan seterusnya. Padahal di negara Arab itu, ya, ini tidak demikian. Ini banyak dikritik oleh para ulama. Tidak boleh disejajarkan. Allah sudah mengatakan innad dina indallahi al-islam. agama di sisi Allah adalah Islam, dan agama-agama yang sebelumnya, walaupun dia juga agama samawi, itu sudah mansukh, ya, sudah mansukh, sudah dihapuskan. Ya. Bahkan nabi-nabi sebelumnya pun, kalau sampai misalnya mereka masih hidup pun, mereka masih ikuti Nabi SAW, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampai mengatakan, laukana al-Musa hayyan lama wasi'ahu illa tiba'i. Andai saja Musa masih hidup, maka tidak ada opsi lain, pasti dia ngikutin diriku. Sebagaimana dalam nanti ya di akhir zaman Nabi Isa juga diturunkan ke dunia untuk bunuh Dajjal. Juga Nabi Isa bersyariat dengan syariat Islam. Ini menunjukkan bahwa ya yang benar agama Islam. Masalah toleransi, iya. Membiarkan mereka, tidak ganggu mereka, iya. Tapi kemudian orang Islam sendiri yang seakan-akan merasa tertekan, tertuduh sebagai agama yang ekstrim, sebagai agama yang menumpahkan darah dan semisalnya, akhirnya mereka untuk menghilangkan image itu kemudian dikumpulkan semua, kadang campur baur ya beribadah di, nanti umat Islam ikut beribadah di gereja ini, di sinagog ini, mereka gantian gitu. Nah, ini sesuatu justru yang mencederai syariat, mencederai kemanusiaan, mencampur adukkan suatu hak yang, dan hak yang hak dan yang batil. Ini sesuatu yang bisa dikatakan ya bisa gulu, juga bisa ya melampaui batas, juga bisa dikatakan terlalu lembek. Maka Ahlus Sunnah tengah-tengah ya mengikuti apa la yarghabu an ittiba'il wahyain, mereka tidak benci untuk meneladani dua wahyu, Quran dan hadis. Juga bukan berarti mengambil Quran dan hadis berlebihan sehingga ya menabrak norma-norma syariat. Quran dan hadis tetap, tapi diambil pemahamannya bukan pemahaman sendiri, tapi sesuai pemahaman orang-orang yang sudah ya ditazkiyah atau dipuji oleh Allah dalam Quran, yaitu para sahabat dan orang-orang setelahnya yang mengambil pemahaman sahabat dengan baik. Gitu. Nah, zaman sekarang demikian, ada orang yang mengaku paling moderat, tapi sejatinya dia orang yang paling tidak moderat. Ya, moderat sesungguhnya itu ya sesuai dengan role-nya, sesuai dengan jalurnya. Ikuti Quran dan hadis, pemahaman yang Nabi gimana, pemahaman sahabat gimana, itu yang moderat. Ya. Bukan kemudian itu semua dilemparkan, tapi mengambil ideologi-ideologi barat, itu justru yang dibela mati-matian. Ya. Tapi dua tuntunannya, Quran dan hadisnya, justru malah dibuang. Jadi intinya tidak boleh lembek, juga tidak boleh lebay, berlebihan. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu moderat, wasatiyah, salah satunya disebutkan dalam hadis riwayat ya, Imam Bukhari. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Ya. Dari Anas bin Malik disebutkan, ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabi. Dikatakan ada tiga orang datang ke rumahnya Nabi SAW. Ya, bertemu, ingin bertemu dengan Nabi SAW. Tapi waktu itu kemudian tidak bertemu dengan Nabi. Nabi sedang tidak di rumah. Ya. Tiga orang ini datang untuk menanyakan bagaimana gambaran ibadah Nabi di rumahnya, atau gambaran ibadah Nabi secara globalnya gimana. Kalau tidak keliru, salah satu dari istri Nabi yang menjawabnya. Falam ukhbiru ka'anahum caqalu faqala wa aina nahnu minna Nabi SAW. Ketika dikabarkan oleh salah seorang istrinya bahwa Nabi SAW itu sholatnya seperti ini, ya puasanya seperti ini, dan seterusnya, mereka kemudian menganggap bahwa diri mereka sangat jauh dari Nabi SAW. Dari sisi ibadah, mereka kalah. Jadi tiga orang ini sebenarnya punya niat baik. Dia pengen tanya ibadahnya Nabi itu gimana sih? Ya. Dikabarin, oh Nabi sholatnya gini, ya. Puasanya gini, ibadahnya gini, dan gitu, dan seterusnya. Setelah dikabarkan dengan hal itu, mereka merasa kecil hati. Wah, saya ini seperti apa ya? Nabi ibadahnya gitu. Dan Nabi ya sudah diampuni dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Nah, kami gak jelas. Apakah sudah akan diampuni dosa yang akan datang dan yang sudah lampau? Dan tentu ibadah kami, ya, kami nggak mau kalah dengan Nabi SAW. Makanya untuk menutup hal itu, kekurangan itu, dia kemudian, mereka tiga orang itu, kemudian punya inisiatif. Faqala ahaduhum amma ana fa inni usallil lail abadan. Agar saya, ya, ibadahnya, amalnya, bisa seperti Nabi atau bisa lebih, ya, maka, saya mulai hari ini, saya berazam, berniat untuk sholat malam terus selamanya. Dan tidak tidur. Faqala akhar. Dan yang lainnya kemudian mengatakan, ana asumud dahra wala uftir. Wah, kalau saya akan puasa terus. Nah, kalau Nabi kan sholat malam kadang juga tidur. Nah, maksudnya tidak full semuanya habis. Terkadang beliau apa namanya tidak menghabiskan semua malamnya. Kemudian juga ada tidur sejenaknya. Nah, orang ini kalau Nabi kan ada kadang ada tidurnya. Beliau sholat malam tapi kemudian juga tidak dihabiskan semuanya. Maka saya berniat untuk sholat malamnya dihabiskan sampai tidak ada waktu tidur. Adapun masalah puasa, Nabi kadang puasa juga kadang berbuka. Oke, kalau saya ingin ana asumud dahra wala uftir, saya akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Kemudian Nabi juga beliau seorang yang menikah, punya istri, ya, bahkan lebih dari 4. Maka orang ini mengatakan ana a'tazilun nisa. Nabi menikah berarti saya akan berniat tidak akan menikah. Ya, agar ibadah saya nanti bisa selevel sebanding dengan Nabi, gitu. Saya tidak akan nikah, saya fokus waktunya untuk ibadah semua. Fala atazawwaju abadan, tidak akan nikah selamanya. Faja'a Rasulullah ilaihim, akhirnya kabar itu sampai kepada Nabi SAW dan Nabi tahu, akhirnya Nabi pun mendatangi mereka. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza, apakah kalian bertiga yang mengeluarkan statement ini dan itu, pernyataan ini dan itu? Amma ana wallahi inni la akhsyakum wallahi wa atqakum lahu. Ketahuilah, ya, kalian ingin berbuat seperti itu, seakan-akan itu perbuatan yang paling baik, yang paling top. Sungguh, saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Saya sendiri, orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian, juga paling bertakwa dibanding kalian. Saya sendiri apa? Asum wa uftir. Saya sendiri juga berpuasa, juga saya berbuka. Ya. Wa usalli wa arkut. Saya juga sholat malam, tapi juga saya tetap tidur. Wa atazawwajun nisa, saya juga tetap menikahi perempuan. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku, tuntunanku, maka dia bukan bagian dari golonganku. Jadi maksudnya ini Nabi SAW membantah orang-orang yang gulu, berlebihan, melampaui batas, yang mana mereka berpikir perbuatan mereka itu justru akan mengangkat mereka kepada derajat yang lebih tinggi, tapi ternyata anggapan mereka keliru, ya. Maksudnya apa? Iya, derajat yang lebih tinggi, mendapatkan petunjuk yang baik itu bukan kemudian seenaknya sendiri memahami tadi, tapi harus mengikuti apa yang Nabi contohkan, apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi arahkan, apa yang Nabi isyaratkan. Kenapa? Karena tadi Nabi mengatakan, saya ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, bahkan saya juga orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Tapi nyatanya walaupun saya orang yang paling takut, paling bertakwa, saya puasa tapi tetap juga berbuka. Ya. Saya sholat tapi juga tetap tidur. Saya juga kemudian tidak menjomblo, saya juga menikah. Ya. Kalau kalian pengen baik seperti saya, ya ikuti apa yang saya tuntunkan, gitu maksudnya. Ya, jangan kemudian memahami sendiri. Kemudian di akhir, ya di akhir Al-Imam Al-Muzani mengatakan, nahnu billahi wathiqun wa alaihi mutawakkidun wa ilaihi fittiba'i atharihim raghibun. Ya. Kami percaya kepada Allah, bertawakal kepadanya, dan serta berharap kepada Allah di dalam meniti jejak-jejak para sahabat, para salaf dalam ya akidah dan dalam apa amal dan akidah mereka. Ai fi hadza ta'kid. Nah, di akhir kalimat ini Al-Imamul Muzani memberikan penekanan, ya, penekanan lagi apa yang telah disampaikan sebelumnya, ya, penekanan dari Al-Imamul Muzani lima taqad dama bayanuhu, dari apa yang beliau jelaskan sebelumnya, min daruratil faza' ilallah war raghbah ilaih fi talabil hidayah ilal haq, yaitu daruratnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan penuh untuk bisa mendapatkan petunjuk hidayah kepada kebenaran, wa tamasuk bihi, dan berpegang teguh dengan kebenaran tersebut, wa sabatu alaihi, dan konsisten berpegang teguh di atas kebenaran itu, fabiyadihi wahdahu taufik wal hidayah, karena di tangan Allah semata kita bisa mendapatkan taufik dan hidayahnya, sebagaimana Allah SWT berfirman, man yahdillah fahuwal muhtadi, barang siapa Allah berikan petunjuk, dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa orang yang diberikan kesesatan atau penyimpangan, ya, tidak mendapatkan petunjuk, maka mereka itulah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang rugi. Bagaimana cara mendapatkan petunjuk tadi? Ya tadi sudah disebutkan. Sebab-sebabnya yang bisa kita tempuh adalah ya mengikuti orang-orang yang sudah jelas ditazkiyah, dipuji, ya, ditazkiyah, dipuji, dan juga diagungkan, dimuliakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yaitu para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tapi mungkin itu yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lainnya. Dan kita sudah di akhir-akhir kitab, insyaAllah tinggal beberapa pembahasan lagi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.